Aku pilih mama muda, biar ganda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gendutnya selalu menggoda. Buatku mabuk pepaya, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau pulang, mau yang bergoyang sama mama muda. Mama muda, ditolak tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, ditolak tinggal sama nothing that they can do to forget talking and his rule. Caught in love but I watch it burn. Everybody put your hands up high.